mesra, tiada seindah kata dapat kulukiskan. Namun hatiku terhibur semalam di Kuala Lumpur. Tiada insan yang tahu betapa hatiku. Ku petik bunga, ku cium mesra bunga di taman hati. Ku dekap di kau di riba malam, subuh menjelang pagi. Tiada seindah kata yang dapatkan ku lukiskan. Semalam di Kuala Lumpur, hatiku terhibur. Bunga di taman hati. Ku dekap di kau di riba malam, subuh menjelang pagi. Tiada seindah kata yang dapatkan ku lukiskan. Semalam di Kuala Lumpur, hatiku terhibur.